Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas izinnya pada kesempatan ini kita semua bersua dan bersilaturahmi dalam program Tafsir Al-Misbah. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-An'am bersama Pak Quraish Shihab. Pada episode kali ini insya Allah kita akan membahas ayat 54 dan seterusnya dari surat Al-An'am. Ayat-ayat ini antara lain menerangkan tentang sifat ampunan dan rahmat Allah yang sangat luas. Selengkapnya penjelasan ayat-ayat ini akan kita simak bersama narasumber kita, Pak Quraish Shihab. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah. Kita juga ditemani oleh jemaah pengajian Majelis Taklim Anisa, pengurus pusat Bayangkari Mabes Polri, juga pengajian Usuluddin Al-Azhar Kembangan. Assalamualaikum ibu-ibu yang cantik. Baiklah, kita langsung saja mendengarkan Pak Quraish untuk memberikan penjelasannya. Silakan Pak. Baik, para pemirsa, ibu-ibu, kita akan bahas seperti yang disampaikan tadi, ayat-ayat dalam surat Al-An'am yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza ja'aka alladziina la yu'minuuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahmah, dan seterusnya. Ayat-ayat sebelum ayat yang akan kita jelaskan ini berbicara tentang orang-orang yang melecehkan agama, yang menganggap enteng orang-orang lemah, orang-orang miskin, yang enggan bergaul dengan mereka. Nah, ayat kita ini bagaikan berkata demikian. Apabila orang-orang yang dibicarakan pada ayat-ayat yang lalu itu, orang yang angkuh, orang yang sombong, orang yang melecehkan agama, apabila mereka datang kepadamu dengan tujuan melecehkan, jangan hiraukan mereka. Jangan jawab pelecehannya dengan pelecehan serupa. Tetapi apabila datang kepadamu orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat kami, maka qul faqul, maka sampaikanlah, ucapkanlah, doakanlah salamun alaikum. Nah, salamun alaikum itu kita bisa artikan dalam arti ucapkan salam kepada mereka, assalamualaikum. Bisa juga kita artikan doakanlah mereka agar memperoleh keselamatan dan kesejahteraan. Sebentar kita akan rinci apa maksudnya itu. Kataba rabbukum ala nafsihir rahmah, Allah telah menetapkan bagi dirinya selalu akan mencurahkan rahmat. Sifat Allah yang paling dominan itu adalah rahmat. Itu sebabnya Al-Quran dimulai bismillahirrahmanirrahim. Itu sebabnya kita dianjurkan setiap memulai perbuatan bismillahirrahmanirrahim. Allah telah menetapkan terhadap dirinya bahwa dia akan selalu mencurahkan rahmat. Baik, saya ingin beri contoh ayat. Ada juga ayat yang lalu yang menggunakan redaksi ini. Saya katakan begini, itu sifat air. Air selalu mencari tempat yang rendah atau tidak? Selalu mencari tempat yang rendah. Bagus. Kalau ada air yang muncrat ke atas, itu karena air atau karena faktor lain? Ada faktor lain. Allah pada dasarnya beri rahmat. Yang kafir pun dia beri rahmat. Ya kan? Kalau dia nyiksa, apa karena Allah atau karena faktor luar? Karena faktor luar. Jadi Allah memang amat berat siksanya, tetapi itu disebabkan karena faktor manusia yang berdosa, ya kan? Oke. Kata banafsukum ala nafsir rahmah. Salah satu bentuk, salah satu bukti rahmat Allah itu adalah man amila minkum su'an bijahalatin summa taba min ba'dihi wa aslaha fa innahu ghafurur rahim. Siapa di antara kamu wahai umat manusia yang melakukan suatu dosa, apapun dosa itu, kecil atau besar, dilakukannya bijahala, disebabkan karena kepicikannya, kebodohannya, kecerobohannya, lalu dia tobat sesudah melakukan dosa itu dan memperbaiki diri, memperbaiki jiwanya dan memperbaiki kesalahannya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Kita lihat di sini ada dikatakan siapa yang melakukan dosa karena kecerobohannya, siapa yang melakukan dosa karena ketidaktahuannya. Nah sekarang kita mau bertanya, kita mau bertanya, apakah orang yang melakukan dosa dengan sengaja, dia sudah tahu bahwa itu dosa tetapi masih dia lakukan, diampuni Allah atau tidak? Diampuni juga. Bagus. Kalau begitu, kalimat siapa di antara kamu yang melakukan dosa, apapun dosa, disebabkan karena kecerobohannya, disebabkan karena kecerobohannya itu bukan syarat. Bukan syarat. Dia hanya ingin memberi isyarat bahwa seorang yang beriman itu, kalau dia melakukan dosa itu mestinya bukan karena dia sengaja. Tetapi kalau ada orang buat dosa dengan sengaja tetap diampuni. Kata-kata bijahala disebabkan karena kecerobohan, ketidaktahuan, ketergelinciran dan lain-lain sebagainya, memberi isyarat bahwa orang berdosa itu kalau beriman mestinya dia tidak melakukan dengan sengaja. Kemudian dia bertaubat. Apa artinya taubat? Taubat itu ada syaratnya. Yang pertama, harus menyesali perbuatan itu. Yang kedua, bertekad tidak mengulanginya, ya kan? Yang ketiga, memohon ampun kepada Allah. Nah, kalau dosa itu antara yang bersangkutan dengan manusia, ada satu lagi, yaitu meminta maaf pada yang bersangkutan. Kalau sesuatu yang diambilnya dari seseorang, maka dia harus mengembalikan atau meminta kerelaannya. Nah, itu yang dimaksud wa aslaha, dan memperbaiki kesalahannya dan memperbaiki jiwanya, maka mereka itu, ketahuilah bahwa sungguhnya Allah akan mengampuninya karena Allah Maha Pengampun, dan akan memberinya rahmat karena Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Kita kembali. Orang-orang yang tidak berpunya, yang datang secara sungguh-sungguh kepada Nabi, itu dapat keistimewaan khusus di sini. Mari kita lihat. Dan ini akhlak buat kita. Apabila mereka itu datang, apabila orang-orang yang beriman yang dilecehkan itu tadi datang kepada kamu, maka ucapkanlah terlebih dahulu untuk menyambut mereka salamun alaikum. Saya beri lagi contoh. Orang yang datang yang mengucapkan salam, atau orang yang di rumah yang mengucapkan salam, yang menyambut, siapa tuh yang mengucapkan? Yang datang yang mengucapkan salam. Tetapi di sini Nabi yang disuruh, kalau mereka datang ucapkan salam. Saya kira itu gambaran atau sebagian gambaran daripada apa yang dikandung oleh ayat ini. Jangan lecehkan orang yang lemah. Saya kira jelas ya, Ibu-ibu. Baik. Baiklah pemirsa dan juga hadirin yang di sini, sebelum kita mendengarkan lebih jauh lagi, kita akan jeda sejenak. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenal Surat Al-An'am. Yang Nabi Muhammad katakan tidak akan mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu selalu mengantar kepada keburukan. Pemirsa, kita kembali lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surat Al-An'am bersama Pak Quraisy Shihab. Silahkan Pak, dilanjutkan. Baik. Kita lihat ayat berikutnya. Wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah firman Allah lebih jauh, kami merinci ayat-ayat kami. Demikianlah kami menganekaragamkan penjelasan-penjelasan kami. Demikianlah kami memperjelas tanda-tanda dan tuntunan-tuntunan kami. Dan penjelasan yang rinci itu, yang beraneka ragam itu, juga bertujuan agar menjadi jelas jalannya orang-orang yang berdosa. Nah, saya mau kita jelaskan begini dulu. Banyak jalan. Al-Quran seringkali berkata sabilillah, ya, jalannya Allah. Bisa dia katakan sabilal muttaqin, jalannya orang-orang bertakwa. Tapi dia juga berkata sabilal mujrimin, jalannya orang-orang yang berdosa. Sabilal ladina la ya'lamun, jalannya orang-orang yang tidak tahu. Al-Quran menjelaskan jalan orang baik dan jalan orang jahat. Karena kalau kita tidak tahu atau kita tidak memperkenalkan jalannya orang-orang buruk, orang-orang berdosa, bisa jadi kita terjerumus di dalam dosa. Ya kan? Itu sebabnya ada yang berkata, saya mempelajari keburukan bukan agar saya melaksanakan keburukan itu, tetapi agar saya terhindar dari keburukan itu. Ya kan? Nah, begitulah Al-Quran. Dirinci ayat-ayat oleh Allah, dirinci tuntunan-tuntunannya, dibedakan ini yang benar, ini yang salah, supaya yang benar diikuti, yang salah dihindari. Kita sebagai orang tua mesti mengikuti cara ini. Jangan terangkan pada anak sekedar yang baik-baik. Terangkan pada dia ini buruk. Nah, itu salah satu yang ditekankan oleh para pakar, oleh para sahabat. Dikatakan, ajarlah anak-anakmu sumber-sumber kejahatan. Terus ditanya, apa itu sumber-sumber kejahatan? Yang pertama, pergaulan. Yang kedua, sangka buruk pada Tuhan. Itu jalan keburukan. Dia sangka buruk, oh ini gak bisa dapat lagi nih. Jelaskan sama dia, sangka buruk itu adalah jalan menuju dosa. Ya kan? Bahkan bisa jadi kita katakan bahwa sangka buruk itu merupakan dosa pertama yang dilakukan oleh manusia Adam. Dia sangka buruk pada Tuhan. Yang ketiga yang diingatkan, jangan keburukan itu mencuri sedikit. Itu sedikit, sedikit, sedikit sampai besar. Anak kecil biasa nyuri makanan ya. Takut. Tidak usah, beritahu dia kalau mau minta, nak. Itu jalan-jalan menuju keburukan. Baru kita lanjutkan ayat kita. Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah Qul la attabi'u ahwa'akum qad dalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kepada seluruh manusia bahwa aku dilarang untuk menyembah apa yang kamu sembah selain Allah. Kaum musyrik itu dulu menyembah Allah, menyembah berhala juga. Betul? Jadi Nabi dikatakan, saya dilarang menyembah apapun yang kamu sembah kecuali Allah. Karena kamu juga menyembah Allah, saya menyembah Allah. Selain dari itu, saya dilarang untuk menyembah. Baru dia katakan, qul la attabi'u ahwa'akum. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, saya tidak akan mengikuti hawa nafsu kamu. Nah, kita garis bawahi di sini. Yang Nabi Muhammad katakan tidak akan mengikuti hawa nafsunya. Nah, hawa nafsu itu selalu mengantar kepada keburukan. Ya kan? Nah, kita bertanya, boleh enggak mengikuti kalau itu kebaikan? Boleh. Islam ini agama terbuka. Yang baik dari siapapun diterima dan dianjurkan untuk diikuti. Yang buruk dari siapapun harus ditinggalkan karena itu adalah keburukan. Itu sebabnya kita dengar Nabi bersabda, al-hikmatu dhalatul mu'min anna wajadaha fahuwa haqqu biha. Hikmah, pengetahuan yang amalia, ilmu yang amalia, amal yang ilmiah itu adalah barang hilangnya orang mukmin. Dimanapun dia temukan, dia berhak memilikinya. Kalau Anda punya kalung hilang, Anda temukan di pasar, siapa yang paling wajar dapat itu? Anda, karena Anda pemiliknya. Jangan lihat tempatnya, jangan lihat pada siapa, selama dia baik maka Anda ambil. Utlubul ilma walau bisin, ya kan? Dimanapun kita ini, agama ini terbuka. Kalau Anda berobat, dimanapun boleh berobat, dimanapun boleh belajar. Itu saya tidak mengikuti hawa nafsu kamu, tapi kalau ada sesuatu yang baik dari kamu, saya akan ikuti. Qad dalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin. Kalau saya mengikuti hawa nafsu kamu, saya menjadi sesat. Nah, kesesatan itu bermacam-macam. Saya beri contoh. Saya jalan begitu, ada jalan ke kiri, ada jalan ke kanan, ada jalan lurus. Saya jalan ke kiri, padahal arah mestinya saya jalan ke kanan, ke kiri. Satu dua langkah saya sudah sesat namanya, ya. Kalau saya terus jalan kiri, baru kanan, baru kiri, itu kesesatan saya sudah sangat jauh, ya kan? Oke. Kalau saya begitu saya ke kiri, terus saya sadar ini, itu sesatnya belum jauh, saya masih bisa kembali. Nah, ini Nabi diperintahkan menyatakan begini. Kalau saya mengikuti secara bersungguh-sungguh hawa nafsu kamu, maka saya akan sesat. Kesesatan itu akan sangat jauh, sehingga saya tidak akan lagi mendapat petunjuk dan bimbingan dari Allah. Kalau orang masih sesat dekat-dekat, masih bisa jadi dia kembali. Tapi kalau dia sudah termasuk kelompok yang sesat, itu sudah sulit untuk kembali. Qul inni ala bayyinat min rabbi. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad bahwa aku ini berada dalam pijakan yang kukuh dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kamu mendustakannya wahai kaum musyrik. Kita lanjutkan lagi nanti ayat kita ini. Baik. Pemirsa, demikian penjelasan Al-Quran agar jangan sekali-sekali mengikuti kelakuan orang-orang musyrik. Tetaplah bersama Tafsir Al-Misbah. Begitu datang siksa, kamu percaya dengan terpaksa. Padahal Allah tidak mau seorang itu percaya dengan terpaksa. Thank you. Pemirsa, kita kembali dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-An'am bersama Pak Quraisy Shihab. Silakan, Pak. Baik. Orang-orang musyrik Mekah, boleh jadi ada yang sampai sekarang seperti itu mengingkari tuntunan agama. Ketika itu mereka berkata, kalau memang kamu benar ada kiamat, ada sorga, ada neraka, kamu memang benar bahwa yang durhaka itu akan disiksa, oke, dia datangkan deh siksa. Maka ayat kita ini melanjutkan, katakanlah wahai Nabi Muhammad bahwa saya tidak mempunyai wewenang untuk mengabulkan apa yang kamu minta disegerakan. Mau minta mukjizat, saya tidak punya wewenang. Mau minta cepat jatuhnya siksa, saya tidak punya wewenang. Nah, karena semua ketetapan berada, wewenang berada di tangan Allah. Inil hukmu illa lillah yaqussul haq. Dia yang menetapkan waktu, tempat, cara dari segala keputusannya. Saya cuma ikut. Wa huwa khairul fasilin. Dia adalah sebaik-baik pemberi putusan. Kenapa sebaik-baik Allah sebaik-baik pemberi putusan? Karena yang pertama, dia maha mengetahui. Orang yang tidak tahu bisa salah putusannya. Yang kedua, dia tidak punya interest, tidak punya kepentingan. Kalau dia tidak punya kepentingan, pasti hukuman keputusannya itu baik. Kalau dia punya kepentingan, kepentingan keluarga, kepentingan ini, dia tidak punya kebutuhan. Orang yang butuh bisa. Nah, maka Allah adalah sebaik-baik pemberi putusan. Dia beri putusan yang terbaik, caranya, tempatnya, waktunya, siapa yang kena, itu semua di tangan Allah. Jadi kita nggak boleh ya Pak ya minta dipercepat atas apa yang kita inginkan. Ya Allah segerakan dong. Tidak. Karena bisa jadi paling baik kalau mau berdoa, serahkan pada Allah. Ikhlas seutuhnya ya Pak. Ya Allah, ini memang dalam konteks pertanyaan ini saya bisa berkata begini, memang ada orang sakit keras, jangan minta dia segera mati, tetapi berdoalah, berkata ya Allah, berikan yang terbaik buat dia. Kalau yang terbaik itu usianya panjang, berikan dia kesehatan. Kalau yang terbaik itu adalah kalau dia meninggal dunia, jadikan yang terbaik dia meninggal dengan tenang dan masuk ke surga. Jadi jangan itu ya, kita minta yang terbaik, jangan minta cepat-cepat. Karena Allah ya yang kan, paling ya, tahu. Al-ajalatu minasyaitan. Cepat-cepat itu tanpa dasar itu dorongan setan. Ya, mau cepat kaya. Iya. Nah, ambil jalan pintas. Mau ya, Bu, ya? Iya kan itu. Iya kan? Begitu kan? Oke. Kita lanjutkan. Qul law kana indi ma tasta'jiduna bihi laqudiyal amr baini wa bainakum. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad, seandainya berada dalam wewenangku apa yang kamu minta untuk disegerakan, maka persoalan menjadi selesai. Kenapa selesai? Kamu kan minta supaya segera dijatuhkan siksa. Begitu jatuh siksa, kamu mati. Begitu kamu mati, selesai urusan saya. Tidak ada lagi yang saya ajak untuk, ya kan? La khudiyal amr. Atau begitu datang siksa, kamu percaya dengan terpaksa. Padahal Allah tidak mau seorang itu percaya dengan terpaksa. La khudiyal amr baini wa bainakum wallahu a'lamu bizzalimin. Tuhan lebih mengetahui siapa orang-orang yang berlaku aniaya. Kita boleh jadi tahu, tetapi Allah lebih tahu. Kita boleh jadi duga seorang itu berlaku aniaya, sebenarnya tidak. Kita tidak pernah membelah dada manusia untuk kita tahu isi hatinya. Yang paling tahu itu Allah. Ya kan? Itu maksudnya. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah, mafatih itu bisa berarti gudang, brankas, bisa juga berarti kunci-kunci. Di sisi Allah kunci-kunci brankas, di sisi Allah brankas itu. Kalau brankas tempat penyimpanan rahasia, maka tidak ada yang tahu kecuali pemiliknya. Ya. Tidak ada yang bisa buka kecuali pemiliknya, atau yang diberitahu oleh pemiliknya, ini loh kodenya. Ya. Gaib itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kecuali kalau Allah memberitahu. Gaib itu ada dua macam. Saya bertanya sekarang begini. Ibu tahu apa di saku saya? Itu gaib buat ibu, buat saya tidak. Itu namanya gaib relatif. Ibu tahu kapan si A meninggal? Itu sebelum dia meninggal. Waktu dia sudah meninggal? Itu namanya gaib relatif. Ada gaib mutlak. Tahu hakikat zat Tuhan? Tidak tahu. Itu gaib mutlak. Tahu kapan kiamat? Tidak tahu. Itu gaib mutlak. Semua gaib di sisi Allah, dan ada gaib yang dia beritahu melalui rasulnya. Ada gaib yang diberitahu melalui kita. Indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Tidak ada yang tahu rahasia gaib yang mutlak itu kecuali Allah. Baru dia katakan wa ya'lamu ma fil barri wal bah. Tuhan tahu apa yang ada di darat dan ada yang di laut. Tuhan mengetahui daun yang jatuh kering atau basah. Tuhan mengetahui benih yang ditanam di kedalaman bumi atau di dalam kegelapan. Tidak ada yang basah, tidak ada yang kering. Semua tercatat di Lauhul Mahfuz. Nah, ini bisa termasuk gaib yang relatif. Tuhan tahu daun kering dan daun basah kan? Kita kan juga bisa tahu. Semua itu gaib. Jadi Allah maha mengetahui yang gaib, baik yang mutlak maupun yang relatif. Saya kira itu ayat kita. Ya, baik, pemirsa tetaplah bersama kami. Yang bisa mempengaruhi sesuatu tanpa bantuan Allah, itu namanya sudah mempersekutukan. Pemirsa Metro TV, Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-An'am bersama Pak Quraish Shihab. Berikut ini adalah segmen tanya jawab antara jemaah dan narasumber. Saya persilahkan untuk ibu-ibu yang mau menanyakan pertanyaan langsung saja kepada Pak Quraish. Silakan ibu. Pak Quraish, saya Ibu Ibrahim Nawawi, mohon pembatasan untuk penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena tradisi di Indonesia ini masih banyak sekali yang katakanlah menyekutukan Allah. Untuk ini pembatasan yang sebenarnya mohon penjelasan. Terima kasih. Iya. Mempersekutukan Allah itu ada dua macam. Ada yang jelas, ada yang tersembunyi, ada yang rahasia. Yang jelas itu menganggap bahwa ada kekuatan yang bisa mempengaruhi sesuatu tanpa bantuan Allah. Itu namanya sudah mempersekutukan. Kalau saya berkata misalnya pistol mempunyai kekuatan untuk membunuh seseorang tanpa restu dari Allah, itu berarti saya mempersekutukan pistol dengan Allah. Oh, sampai sejauh itu ya? Iya. Hanya benda itu ya, Pak? Iya. Dan kalau nanti, maaf. Karena apa? Kita harus yakin bahwa tidak ada yang berkuasa di alam raya ini yang mengaturnya kecuali Allah. Memang ada yang langsung Allah yang melakukannya, ada yang Allah tetapkan itu melalui sistem yang ditetapkan oleh Allah. Ada sistem bahwa, saya ambil contoh, api panas membakar. Siapa yang menjadikan dia panas dan membakar? Allah. Ada enggak api yang tidak membakar? Mestinya tidak ada, kecuali kalau Allah berkata, hai api, jangan. Ya kan? Jadi mempersekutukan Allah itu tidak harus dalam bentuk ada Tuhan yang lain saya sembah. Keyakinan bahwa ada kekuatan selain Allah, ada sesuatu selain Allah yang bisa mempengaruhi, itu sudah syirik namanya. Nah, saya ambil lawannya. Saya hormat bendera. Boleh enggak? Boleh. Terus boleh. Apa itu syirik? Tidak. Karena saya menghormatinya bukan dalam arti saya menyembah dia. Penyembahan itu adalah kepatuhan, ketundukan yang disertai dengan penghormatan yang mutlak, yang kita tidak tahu hakikat siapa yang kita sembah itu. Jadi kalau saya patuh pada atasan, hormat pada dia, saya kenal atasan ini, ya kan? Iya. Tapi patuh ibadah itu tunduk, patuh, taat, menghormati, mengagungkan, sedang saya tidak tahu hakikatnya bagaimana, tidak bisa terjangkau oleh nalar saya. Nah, jadi kalau apapun yang ibu sebut ini rumusnya, ya toh, ada orang bangun jembatan, sembelih kerbau. Kenapa? Oh iya, saya sembelih ini supaya tidak diganggu. Oh, Anda berkeyakinan bahwa dengan menyembelih itu Anda terhindar tanpa bantuan Allah. Itu syirik. Ya kan? Jadi kalau kita pergi ke, mohon maaf, orang pintar. Ya kalau pergi ke orang pintar, mau ngapain ke orang pintar dulu? Nah, ya kan? Kalau orang pintarnya kiai, boleh-boleh aja. Ya kan? Orang pintar kan banyak kepintarannya. Saya kalau ke orang pintar, kalau saya sakit, saya pilih dokter yang pintar. Ya kan? Itu dulu, waduh, oke deh, kita akan panjang ceritanya kalau kita ceritain. Jelas ya Ibu ya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, Ibu silakan. Saya Ibu Fitri, yang saya mau tanyakan Pak Kurais, pada awal ayat yang dibahas disebutkan bahwa ucapkanlah salam kepada mereka yang beriman kepada ayat-ayat Allah. Pertanyaan saya Pak, apakah itu berarti kita tidak boleh mengucapkan salam kepada mereka yang tidak beriman atau orang kafir? Pada dasarnya kita diperintahkan oleh Nabi untuk menyebarluaskan salam kedamaian kepada yang kita kenal dan yang kita tidak kenal. Kita memang kita dilarang oleh agama bersifat munafik. Kalau musuh Anda yang Anda akan cederai, tidak perlu Anda berkata mudah-mudahan Anda selamat, ya kan? Tetapi kalau bukan musuh Anda, walaupun berbeda agama dengan Anda, kita juga mengharapkan keselamatan buat dia. Itu sebabnya Al-Quran berkata, wa in janahu lis-salmi fajnah laha. Kalau mereka cenderung kepada kedamaian, cenderung juga. Tidak ada masalah saya mengucapkan salam kepada orang yang tidak memusuhi saya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan jelas ya Ibu-ibu. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Kami akan segera kembali. Hukum Allah ini dalam Al-Quran itu pada umumnya hanya prinsip-prinsip. Pemirsa, kembali lagi dalam program Tafsir Al-Misbah dan kita akan melanjutkan sesi pertanyaan. Siapa ibu-ibu yang mau bertanya? Silakan langsung. Nama saya Nyanyah Maman. Yang ingin saya tanyakan Pak tentang hukum mu'awah. ada apa yang dimaksud dengan hukum hanya dengan hukum Allah? Apakah itu berarti kita tidak boleh memakai hukum lain selain Al-Quran dan hadis? Iya, bagus. Hukum Allah secara garis besarnya ada dua macam. Ada hukum, ada ketetapannya yang berkaitan dengan alam. Air cari tempat yang rendah, yang api membakar, yang makan makanan kotor sakit, ya kan? Yang tidak berusaha miskin. Itu hukum alam siapapun, baik dia muslim maupun non muslim. Ada ketetapan Allah menyangkut hal tersebut. Itu ketetapan Allah, hukum Allah yang berkaitan dengan alam. Ada lagi hukum Allah yang berkaitan dengan agama, syariat. Salat 5 kali sehari wajib, ya kan? Itu hukum Allah. Hormat pada orang tua wajib. Harta yang sudah mencapai jumlah tertentu harus dizakat. Hukum Allah yang berkaitan dengan alam, kita tidak bisa mengelak darinya, tetapi kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mengelolanya, ya kan? Api panas, saya bisa kelola, saya pasang sedikit apinya supaya nasi tidak angus, ya. Air mencari tempat yang rendah, tapi saya bisa mengelolanya, dorongan dari bawah mesin dia naik. Itu peranan manusia. Hukum Allah juga begitu. Hukum Allah ini dalam Al-Quran itu pada umumnya hanya prinsip-prinsip. Kita disuruh berpikir, mengambil dari prinsip-prinsip itu ketentuan dalam rinciannya. Saya beri contoh. Al-Quran berkata minum minuman keras itu haram karena bisa memabukkan, ya kan? Itu bagus. Narkoba haram atau tidak? Haram. Ada enggak di Quran? Saya gunakan pikiran saya untuk mengambil kesimpulan, oh ini begini. Itu sebabnya ulama berkata rokok haram. Karena dia zaman Nabi tidak ada rokok. Tapi orang pakai nalar, oh ini membuang-buang uang, wazir, ini aromanya buruk, ini bisa kecanduan. Oh, udah deh dilarang aja. Itu jadi bukan berarti semua harus di Quran, tetapi itu namanya dalam bahasa agama ijtihad, menggunakan akal fikiran secara bersungguh-sungguh untuk melihat apa yang di Quran guna dikembangkan hukumnya. Saya kira begitu. Yeah. Jadi traffic light itu bisa jadi hukum Allah, ya kan? Karena Tuhan berkata jaga jangan sampai ada kecelakaan. Ya kan? Oh iya, diatur ini caranya menjaga begini begini itu semua. Saya kira begitu, ya Bu. Oke, baik. Ibu ada lagi tanya selanjutnya? Silakan. Pak Quraish, saya mau bertanya, bagaimana sebenarnya salam yang diajarkan oleh Rasulullah? Apakah kita dalam mengucap salam cukup dengan assalamualaikum saja, atau sebaiknya kita lengkap dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Terima kasih Pak Quraish. Minimal assalamualaikum. Yang menjawab itu dianjurkan untuk menjawabnya dengan serupa atau melebihinya. Jadi kalau Anda mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, saya mestinya menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Kalau belum wajib wabarakatuhnya, tidak belum, ya kan? Disamakan dulu. Tetapi lebih baik kalau melebihi. Orang memberi Anda, Anda sebaiknya membalas kebaikannya dengan yang serupa, tapi itu lebih baik kalau lebih baik dari itu. Ya kan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu orang dulu berkata begini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok sama? Ya dia minimal sama. Saya enggak tahu lagi apa lebih. Dia tidak mampu untuk. Saya kira demikiannya jadi itu. Oke. Okay. Oke. Okay. Baiklah pemirsa, kita akan pada kesimpulan Pak Quresh ya. Mohon kesimpulannya dari kajian kita kali ini. Iya, saya kira yang pertama itu jangan decehkan orang yang tidak berpunya. Kaum lemah, bahkan sebaliknya, lebihkanlah sambutan kepada dia. Kita biasakan kalau orang kaya baru kita sambut orang miskin begitu. Tidak, jaga perasaannya. Satu. Yang kedua, Allah Maha Pengampun. Siapapun yang berdosa, selama dia memohon taubat dan memperbaiki diri, Tuhan ampuni dosanya. Yang ketiga, kita dapat ambil di sini bahwa kita tidak terlarang untuk mengikuti kebaikan dari siapapun selama itu bukan suatu keburukan. Siapapun kita bisa ikuti selama itu kebaikan. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Quresh. Pemirsa, demikianlah pembahasan ayat-ayat dari surah Al-An'am yang diantaranya menegaskan keteguhan Rasulullah dalam menjalankan misi dakwahnya. Semoga melalui pertemuan ini kita dapat mengambil hikmahnya. Insyaallah kita akan bertemu lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-An'am bersama Pak Quresh Shihab pada episode yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kerapuhan imanku telah membawa jiwa dan ragaku ke dalam dunia yang tak tentu arah. Ku sadari akhirnya kau tiada duanya, tempat memohon beraneka pinta, tempat berlindung dari saudara-saudara.